قال الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الحادي والأربعون حديث yang ke-41 قال رحمه الله عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال dari sahabat سمرة semoga keridhaan Allah Allah berikan kepada beliau. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alal yadi ma akhadat hatta tu'addiyahu. Atas tangan apa yang telah dia ambil hingga dia menunaikannya. Tangan itu bertanggung jawab atas apa yang dia ambil. Baik yang dia ambil itu adalah dengan cara yang benar ataukah dengan cara yang batil, yang salah. Tangan bertanggung jawab atas apa yang dia telah ambil. Qala rawahu ahlus sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh ahlus sunan illa an-Nasa'i, kecuali an-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud As-Sistani, demikian juga al-Imam Tirmizi, al-Imam Ibnu Majah dan al-Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Qala rahimahullah wa hadha shamilun lima akhadathu al-yadu min amwalin nas bi ghairi haqqin. Dan ini hadis ini mencakup terhadap apa yang diambil oleh tangan dari harta-harta manusia dengan cara yang tidak benar. Hadis ini mencakup apa yang diambil oleh tangan dari harta-harta manusia dengan cara yang tidak benar. Qala kal ghasab, seperti ghasab. Ghasab itu yang mengambil apa? Tangan. Ini alal ghalib, mayoritasnya kalau mengambil itu dengan tangan. Walaupun sebagian mungkin tidak dengan tangan, seperti memakai sandal atau gosok sandal. Bisa jadi bukan tangan yang mengambil, langsung dipakai dengan kaki atau yang semisalnya. Di sini mayoritas mengambil adalah dengan tangan. Ghasab itu mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar. Wanahwi dan yang semisalnya, seperti mencuri, menipu, merampok, atau merampas, nyopet, termasuk renten, membungakan uang, itu juga mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar. Masuk di situ semua. Mengambil harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Ini cakupan yang pertama. Cakupan yang kedua, wa ma akhadathu bihaqqin, mencakup pula apa yang diambil oleh tangan dengan cara yang benar, dengan hak. Seperti apa? Rahnin, gade, wa ijaratin, sewa, menggadekan atau menyewakan. Itu mengambil harta orang lain dengan cara yang benar, cara yang hak, dibolehkan oleh agama, dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan apa? Gade. Mungkin menggadaikan sepeda, menggadaikan motor, atau mobil, atau yang lainnya. Wa ijarah, dan menyewa. Mungkin sewa rumah, sewa tanah, atau sewa mobil, atau yang lain. Itu mengambil harta orang lain dengan alasan yang benar. Termasuk jual beli. Qala ammal qismul awal. Adapun bagian atau jenis yang pertama, yaitu mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar. Fahuwa al-ghasabu, maka dia itu ghasab, mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar. Wahuwa, dan ghasab itu pada semua barang. Pada semua apa? Barang, sebagaimana dalam hadis yang akan dicontohkan. Ghasab tanah. Oh, tanah kok bisa ghasab? Iya, menempati tanah yang bukan hak dia, bukan jatah dia, ditempati. Ketika diminta, tidak mau memberikan. Ini ghasab. Dan menempatinya terang-terangan. Menempatinya apa? Terang-terangan, orang tahu. Demikian juga bisa ghasab rumah. Bukan rumahnya, bukan jatah dia, warisannya, dia tempati. Ya, tanpa izin. Karena merasa masih punya hak dan lain sebagainya. Maka kata beliau, al-ghasab wa huwa akhdhu malil ghair bi ghairi haqqin bi ghairi ridahu. Ghasab adalah mengambil harta orang lain bi ghairi haqq, tanpa kebenaran, tanpa alasan yang benar. Bi ghairi ridho, dengan tanpa keridhaan pemiliknya. Pemiliknya tidak ridho. Beda kalau pemiliknya ridho. Beda. Ini pemiliknya tidak ridho. Pemiliknya apa? Tidak ridho. Seperti tadi, ghasab tanah. Ya, biasanya kaitan dengan warisan. Bukan jatahnya. Dia tempati atau dia garap. Sementara yang punya hak tidak ridho sebenarnya. Tidak memperbolehkan. Tidak senang kalau dia garap atau dia tempati. Ghasab adalah mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, tanpa keridhaan pemiliknya. Wa huwa min a'zami dzulmi wal muharramat, dan ghasab termasuk kezaliman yang paling besar. Min a'zami adzulm, ghasab termasuk kezaliman yang paling besar. Wal muharramat termasuk perkara yang diharamkan yang paling besar. Mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar dan tanpa keridhaan pemiliknya. Ini perkara yang paling besar kezalimannya dan keharamannya. Fa inna, maka sesungguhnya, man ghasaba qaida sibrin minal ard, bisa juga dibaca qida sibrin minal ard, tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradina. Barang siapa yang ghasab, apa yang digosop? Qida sibrin, seukuran apa? Sibrin, sibrin itu berapa? Khalid, Khalid, sibrin, sibran bi sibrin, kan gitu ya. Dira'an bi dira'in. Sibrin itu ukuran berapa, Gal? Berapa sam? Shibarun. Berapa dar? Satu? Satu jengkal itu seberapa? Satu kilan. Barang siapa yang gosop seukuran satu jengkal dari tanah. Ini peringatan bagi kita pemilik tanah. Gosop walaupun cuma satu jengkal, ngerubah patok sehingga mindah pagar, kan gosop berarti kan mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benarkan dan pemiliknya pun tidak ridho. Kira-kira ridho enggak kalau tanahnya diambil? Jangankan satu jengkal, senti jadi kerahan itu. Tidak ridho. Apa balasannya? Kata Rasulullah, tuwiqahu yaumal qiyamah, dikalungkan kepada dia pada hari kiamat min sab'i, dari 7 aradhin bumi. Ini menunjukkan pertama apa? Bumi itu ada 7 sebagaimana langit ada 7. Ayatnya apa, Dar? Ayat yang sudah antum hafal dalam akhir surat apa? Khalaqas sab'a samawatin, terus wa minal ardi mislahun. Ya. Allah yang telah menciptakan langit berapa? 7. Dan menciptakan bumi seperti langit, berarti 7. Langit ada 7, bumi juga ada 7. Yang tafsirnya para ulama mungkin ada yang berbeda. 7 itu bagaimana? Sebagian menyatakan 7 itu bersab. Sab 7. Sebagaimana kita ketahui tanah itu bermacam-macam ya. Di sini mungkin hitam, bawahnya merah, bawahnya putih dan seterusnya. Sebagian menafsirkan seperti itu. Sebagian mengatakan ya 7 bumi. Ini menunjukkan bahwa bumi itu ada 7. Yang kedua, dari hadis kita ketahui balasan orang yang mengambil tanah orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Apa balasannya? Dikalungkan kepadanya berapa? 7 bumi atau 7 lapis bumi. Sejauh apa? Sejauh dia yang dia ambil tadi. Kalau ambilnya satu jengkal berarti satu jengkal sampai 7. Bumi ke bawah satu jengkal. Kira-kira berat atau ringan ya? Cuma satu jengkal loh, Gil. Satu jengkal kali 50 meter. Kalungnya, wah kalungnya hebat. Apa? Tanah satu jengkal kali 50 meter kalungnya. Masya Allah. Ini azab. Kalung yang kecil saja itu capek, apalagi kalungnya bumi 7 lagi. Sab 7 menunjukkan azab, siksaan berat bagi orang-orang yang apa, bahasa kita bahasa Jawanya apa, nyorok bahasa itu ya, memindah pagar atau batas tanah diambil. Dan ini sering terjadi di kalangan masyarakat sering yang seperti ini terjadi di kalangan masyarakat. Masyarakat. Karena masyarakat kita itu aneh. Loh kok aneh? Iya. Yang sebagian sana tengahnya enggak dicangkul, tapi kalau di pinggir malah dicangkul. Iya apa tidak? Tengah saja itu dibiarkan rumputnya itu, tapi kalau di pinggir, di perbatasan sudah itu malah sergap nyangkulnya. Kenapa? Itu tadi biar bertambah. Kan aneh ya? Aneh. Itulah manusia. Nah, sekali lagi ini menunjukkan bahwa gosop itu dosa besar. Kenapa? Azabnya tertentu. Siksaannya, balasannya sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat itu apa? Dikalungkan kepadanya bumi yang berlapis 7 sejauh, sebesar, seluas dari yang dia gosop. Qala rahimahullah wa alal ghasibi, an yarudda ma akhadahu, dan wajib atas orang yang ghasab, yang mengambil, untuk mengembalikan apa yang telah dia ambil, yang dia ghasab tadi. Orang yang mengambil wajib mengembalikan apa yang telah dia ambil. Kalau mengambil tanah berarti harus mengembalikan batas pada tempatnya. Kalau dia ghasab sandal, ya harus dia kembalikan lagi sandalnya. Kalau ghasab baju, ya harus dia kembalikan bajunya. Kalau ghasab rumah, ya rumahnya harus dia kembalikan kepada pemiliknya. Walau gharima an raddihi adhafa qimatihi, walaupun ketika dia mengembalikan tadi dia rugi, gharim. Walaupun dia apa? Rugi adhafa qimatihi, berlipat-lipat dari harganya. Kalau dulu gosok berapa? Tanah ya. Dulu tanah mungkin 1 meter seharga 5.000 umpamanya. Sekarang sudah menjadi 500.000, sudah berapa kali lipat. Dia harus mengembalikan lagi tanah yang dia ambil, yang dia kembalikan tanahnya. Kalau harganya sudah berlipat-lipat. Nah, walaupun dia rugi dalam pengembalian, harus dia kembalikan. Walau sara alaihi dararun fi raddi, kalau seandainya apa, dia mengembalikan tadi, ternyata yang rugi adalah pemilik tanah yang sebenarnya, maka dia yang menanggung kerugiannya. Kalau dia apa, karena tanah sudah diolah, sudah di, sehingga menjadi rusak ya, umpamanya menjadi rusak, maka dia harus mengembalikan senilai sebelum dia rusak ya. Umpamanya setelah dia ambil, dia kontrakkan ke tambang ya, umpamanya tambang pasir. Setelah diambil pasirnya, tanah tidak bisa diolah. Kenapa? Karena isinya apa? Kerikil-kerikil, batu-batu, tidak bisa diolah, berarti rugi. Ya, dia harus mengembalikan tanah tersebut sebagaimana semula. Nah, qala walau sara alaihi dararun fi raddi, walaupun dia apa, terkena madarat dalam pengembalian tadi. Orang yang mengambil kalau dia madarat, tetap harus dia kembalikan karena dia telah mengambilnya. Qala li annahu adkhala dharara ala nafsihi, dikarenakan apa, dia telah mengambil, memasukkan madarat, kerugian itu kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri, dia sendiri yang telah berbuat. Fa inna qasaraddahu ma arsi naqsihi, kalau seandainya apa, pengembalian tadi apa, kok kurang dari yang semula. Fa inna qasaraddahu ma arsi naqsihi wa alaihi ujratu muddata baqaihi biyadih wa intalifa dhaminahu. Kalau dalam pengembalian ini apa, dalam mengembalikan, dia kembalikan umpamanya gosok baju, kan sudah berapa waktu dipakai. Kalau di harga berarti sudah apa, sudah berkurang dari harga baju yang ketika dia ambil. Baju yang diambil baru mamanya, sudah dipakai, wajib dia kembalikan. Di situ ada kerugian, maka dia harus mengembalikan dengan denda diat dari apa, berkurangnya harga baju tadi. Kalau baru harganya 100.000, karena sudah dia pakai harganya menjadi 50.000, maka apa, dia harus mengembalikan baju dengan diat 50.000, karena bajunya masih senilai 50.000, dendanya 50.000. Wa alaihi ujratu muddata baqaihi biyadi, dan wajib atas dia upahnya untuk apa, merawat umpamanya apa sepeda, dia gosok. Perawatan sepeda wajib dia yang membayarnya. Seandainya ada perawatan, selama barang itu berada di tangan gosip tadi, maka gosip yang bertanggung jawab, ya, merawatnya dan seterusnya. Wa in talifa, dan jika barang yang dia gosip ini apa rusak, zominahu, maka gosip orang yang mengambil dia harus menjaminnya, menggantinya. Dia harus mengganti. Dia gosip sandal, sandalnya sampai rusak, berarti dia harus mengembalikan yang baru, mengganti. Harus mengganti apa? Yang baru, seperti sandal yang dia ambil. Kalau dia gosip sepeda motor, dia pakai sampai rusak, tidak bisa dipakai, maka dia harus membelikan sebagaimana ketika dia ambil. Dia harus menggantinya. Kalau dia gosip rumah, rumah tadinya bagus dibangun, setelah lama dipakai rusak, rusaknya dia, dia yang harus memperbaiki, dia yang harus menjamin. Orang yang gosip inilah yang menjaminnya, harus memperbaikinya. Ini yang pertama. Kalau apa, mengambil tanpa alasan yang benar. Qala wa amma idza kanat al-yadu akhadat amwal al-ghair akhadat mal al-ghair biridha sahibihi. Adapun apabila tangan itu mengambil harta orang lain dengan keridhaan pemiliknya, mungkin apa, biijaratin, dengan menyewa, sewa menyewa, aurahnin, atau dengan menggade, au mudharabatin, atau mudharabah, bahasanya apa, mudharabah itu bahasanya patungan mungkin gitu ya. Ada yang patungan harta dengan harta, ada yang patungan tenaga dengan harta, mudharabah. Kamu yang ngasih modal, saya yang menjalankan modalnya, mudharabah. Au musaqatin, atau musaqah, yaitu mengairi tanah, mengairi ladang atau mengairi sawah. Nanti kamu yang mengairi bagianmu sekian. Au muzara'ah, atau menanamnya, ya, yang kita kenal dengan mertelu atau maru. Nah, nanti hasilnya kamu separuh, pemiliknya separuh, atau sebaliknya, kamu sepertiga, pemiliknya dua pertiga. Atau sekarang, model sekarang apa, yang mengerjakan dua pertiga, pemiliknya sepertiga. Itu musyara'ah. Atau selainnya. Nah, model-model yang seperti itu adalah mengambil harta dengan alasan yang benar, yang dibolehkan oleh syariat. Fasahibul yati amin. Maka orang yang mengambil, pemilik tangan, orang yang mengambil adalah amin. Ini kepercayaan. Hah? Namanya apa? Aminun, atau kepercayaan. Kenapa? Li'anna sahibal aini qad i'tamana, dikarenakan pemilik barang sudah mengamanahkan kepada dia, memberikan amanah kepadanya. Maka dikatakan amin. Ini orang kepercayaan, diberi amanah oleh pemilik barang. Fa in talifat biyadihi bi ghairi ta'adin wala tafritin fala dhamana alaih. Maka jika barang yang diberikan tadi, yang diamanahkan tadi, itu rusak di tangan amin, rusak di tangan amin, bighairi ta'addin, dengan tanpa perbuatan melebihi batas. Perbuatan melebihi batas apa? Umpamanya nyewa sepeda motor, berarti orang yang menyewa ini amin, karena pemilik sepeda sudah memberikan kepadanya dengan ridho. Ketika sepeda ini rusak tanpa ta'adin, ta'adin itu apa? Contohnya sepeda motor dikasih beban 2 kuintal, ini tak adi ini, sudah melebihi batas ini. Karena kemampuan sepeda tidak sampai 2 kuintal. Nah, seperti itu namanya ta'adin. Sehingga ketika rusak dia muta'adin, melampaui batas, dia harus mengganti. Tapi kalau tidak, masih biasa bebannya berapa? 50 kilo. Loh, kok sepedanya rusak? Dia tidak apa? Mengganti. Kalau rusak dia tidak mengganti. Wala tafritin. Demikian juga kalau tidak apa? Tafrit, menyia-nyiakan ya, nyewa sepeda motor apa? Parkir di tengah jalan namanya. Kemudian ada truk lewat ditabrak. Ini tafrit ini. Ini apa? Menyia-nyiakan. Kalau sudah diparkir di tempat parkir kemudian ketabrak, dia tidak mengganti. Kenapa? Dia tidak tafrit. Atau sudah dimasukkan gudang, dikunci, dicuri orang, dia tidak tafrit seperti ini. Dia apa? Tidak mengganti. Fala dhamana alaih. Tidak ada dhamin. Tidak ada jaminan bagi dia tidak menggantinya. Dengan syarat apa? Bighairi ta'atin wala tafrit. Dengan tanpa perbuatan melebihi batas dan tanpa apa? Menyia-nyiakan atau menelantarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.